السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام قريب الله سبحانه وتعالى. Ini Allah mudahkan kita pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-29 ya. Nah, baca Bu Hayati. Naam Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali ia adalah perniagaan atas dasar suka sangat suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sungguhnya Allah Dia kepada kalian Maha Penyayang. Ya harfu nida ayyu munada ha harfu tanbih alladzina isim mausul. Bagaimana? Hal ya Ustaz. Badal. Oh badal. Amanu fi'il madi. Al-waw sebagai fa'il. La nahiyah. Ta'kulu fi'il mudore majizum bila nahiyah. Al-waw sebagai fa'il. Amwalakum amwala maf'ulun bih. Kum mudafun ilai bainakum baina dorof makan kum mudafun ilai bil batili jar wa majrur illa harfu istisna an harfu masdarin wa nasbin takuna fil mudore naqis mansubun bi'an isimnya. Terus isimnya mana isimnya? Isimnya apa nih Ustaz? Ini isimnya ya. Ya kembalinya ke amwal kan? Oh, nah Ustaz. Tijarotan khobarnya ya Ustaz ya. Ya, buat akun. Antarodin jarwa majrur minkum jarwa majrur alwaw harfu atfin la nahiyah taqtulu fi'il mudhari majzum bila nahiyah anfusa maf'ulun bih kum ya mudhafun ilaih inna harfu taukidin wa nasbin allaha lafdul jalalah sebagai isim inna kana fi'il madhi naqis isimnya dhamir mustatir huwa bikum jar wa majrur rahiman khobar kana Ustaz. Khobarnya kana, terus khobarnya inna mana? Khobarnya inna tadi jumlah ya, jumlahnya kana dan isimnya khobarnya sebagai khobarnya inna. Ya ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amalu bi syar'ihi. Wa amilu bi syar'ihi la yahillu lakum an ya'kula ba'dakum malan mala yakula ba'dukum mala ba'din yakula ba'dukum mala ba'din bighairi haqqi illa an yakuna wafqa syar'i wal kasbi wal kasbil halali antarodi minkum wala ya wala yaqtulu ba'dukum ba'dan fatuhliku anfusikum birtikabi maha maharomi maharomillahi maharim maharim maharimillahi maharimillahi wa ma'asiyat wa ma'asihi wa ma'asihi wa ma'asihi inna allaha kana bikum rahiman fi kulli ma amarakum bihi wa nahakum anhu. Wahai orang-orang yang benar dalam keimanan keimanan mereka kepada Tuhan mereka dan kepatuhannya kepada Rasul. Ini orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, Wahai membenarkan orang-orang, Allah. wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan syariat-Nya dan mengerjakan syariat-Nya, tidak halal bagi kalian saling memakan harta sesama kalian tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Kecuali yang sesuai dengan syariat. Kecuali yang sesuai dengan syariat dan dihalalkan yang tertolak dari Dan mengambil dengan cara yang halal. Dan mengambil dari dengan cara yang halal dan ber Kan atas keriduan itu aja. Atas keridoan di antara kalian ya. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian karena melanggar larangan Allah dan Dengan maksiat melakukan etika maksiat itu. kepadanya. Sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah perintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Taufik barakallah wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali harta tersebut berasal dari perdagangan yang didasari atas keridhaan di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Ayat ini jelas berisi larangan mengambil harta dengan cara yang batil. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam mencari nafkah dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, mengambil harta manusia dengan cara yang haram. Bagaimana cara mengambil harta dengan cara yang halal? Di antaranya adalah dengan tijar, perdagangan. Entah itu perdagangan barang, ya, atau perdagangan jasa. Makanya sebagian orang ada yang mengambil jalan menjual jasanya, kemudian dia digaji. Ini perdagangan. Kemudian sebagainya lagi berdagang, ya dia menjual barang lalu dia mendapatkan uang. Dan semuanya itu harus didasari atas taradin minkum, ya, atas keriduan, ya. Saling rela antara keduanya. Tapi dengan syarat sesuatu yang halal. Terkadang orang awam itu yang mereka mengatakan riba itu boleh. Kenapa? Karena saya rela kok sama-sama ridho. Ini nggak boleh. Jadi sama-sama ridho itu diikat dengan syarat caranya harus halal gitu. Jadi bukan setiap yang saling ridho kemudian jadi halal. Enggak ya. Jadi dilihat dulu apakah transaksinya itu halal atau haram. Kalau haram sekalipun misalnya kedua belah pihak rela atau pura-pura rela, maka tetap aja haram. Karena sebetulnya kalau transaksi riba pasti salah satunya akan pura-pura rela ya. Karena bagaimana tidak dia membayar lebih dari apa yang dia terima. Ini kan bentuk kezaliman gitu. Ketika dia mengatakan itu adalah kerelaan dari dirinya, sebetulnya itu adalah kerelaan yang palsu. Kerelaan yang dibuat-buat. Dan dia seringkali mengatakan kan sama-sama rela. Jadi ya kerelaan dalam transaksi itu harus diikat dengan kehalalan transaksinya. Kalau memang haram sekalipun ridho ya haram juga gitu. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian ya. Jadi jangan sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, karena ini membunuh orang itu termasuk dosa besar ya. Termasuk dosa besar. Makanya dalam Islam ada hukum yang namanya qisas ya, bunuh balas bunuh. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Nah, Abu Fatimah baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi naran. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa melakukan itu udwana, pemusuhan, karena permusuhan dan bentuk kezaliman, pemusuhan dan kezaliman, maka niscaya kami akan memasukkannya ke neraka. Dan Allah bagi Allah itu mudah. Al-waw harfu akfin, man harfu jazmin, Man itu ismu syartin. Ismu syartin wa jazmin, ya, wajazimin. Wajazimin sebagai mubtada, yaf'al fi'lun mudhari'un majazum biman dzalika, isim sar sebagai ini maf'ulun bih saja. Iya. Ya, udwana maf'ulun bih juga saja. Enggak lah. Udwana ini hal ya. Hal ya. Nah. Hal al-waw harfu atfin, zulman ma'tub fa harfu atfin, saufa harfu istiqbal, isim istiqbal, mustaqbal. Apa harful istiqbal? Harful istiqbal, nusli fi'lun mudhari, ya, fi'lun mudhari, fa'ilnya nahnu. Fa'ilnya nahnu, al-ha'u sebagai mafulun bih. Naron mafulun bih sani. Wa alwaw harfu atfin, kana fi'lun madhi nakis, dzalika sebagai isim kana, sir. Dzalik makana dzalika. Iya, betul. Dzalika isim syarat sebagai isim kana. Alallahi jar wa majrur yasira sebagai khobar dekana. Nah. Tafsirnya waman 30 saja. Waman yartakib takib ma nahallahu anhu min ahdil malil harami kasarqati wal ghasbi wal ghishi mu'tadiyan mutajawizan haddas syar'i, fasaufa yudkhilullahu naron yuqasi harroha wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa yang melakukan, Zat, apa yang dilarang oleh Allah darinya, dari mengambil harta yang haram seperti mencuri, menipu, ya pasti. Basop itu mengambil tanpa bilang. Merampas, Zat, ya. Nggak merampas, ya. Mengambil, ya. Jadi kayak misalnya kita pulang dari masjid ada sandal bagus kita bawa, itu gosok. Oh iya. Al-Ghishi menipu dengan melampauin batas, mutazawizan sama saja, melampauin batas. Ya. Mutadian itu maksudnya sengaja. Sengaja, kemudian mutazawizan itu melampaui batas syarat. Batas-batas yang syar'i, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam neraka yang panas, sangat panas, ya. Yukosi haram. dan Allah bagi Allah itu sangat mudah. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa dzulma fa sawfa nuslihi nara. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan siapa saja yang melakukan hal tersebut, yaitu apa namanya, mengambil harta manusia dengan cara yang batil, udwana karena permusuhan, wa dzulma dan karena kezaliman, fa sawfa nuslihi nara, maka kelak kami akan masukkan ia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan hal demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ancaman bagi orang yang memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah termasukkannya ke dalam neraka. Nah, di sini disebutkan bahwa di antara bentuk mengambil harta yang haram adalah pertama adalah mencuri. Yang kedua adalah ghasab. Ya, ghasab ini mengambil, minjam tanpa bilang-bilang ya. Jadi kalau di pesantren itu sering ya terjadi gitu ya. Apa namanya? Sendal punya teman dipakai enggak bilang-bilang. Berbeda misalnya kalau sudah saling merelakan gitu ya. Kalau mau pakai, pakai aja terserah gitu. Kemudian gish ini menipu. Jadi ini adalah penipuan dengan cara yang sengaja, kemudian melampaui batas syariat, maka yang seperti ini ya ancamannya adalah neraka. Ini menunjukkan bahwasanya mencuri, menipu merupakan ya dosa besar. Karena di antara definisi dosa besar adalah perbuatan yang diancam dengan neraka dengan kalimat yang sangat jelas, maka itu merupakan dosa besar. Oleh karena itu, membunuh, mencuri, ini juga termasuk dosa besar. Nah, ya, baca mufidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dan jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang bagi kalian, maka kami akan menghapuskan kejelekan kalian dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. In harfu syartin wa jazmin tajtanibu fi'lun mudhari'un al majuzu Majzumun. Jadi in apa? Harfu syartin wa jazmin kan? Majzumun bi'in al-wawu fa'iluhu kaba'iro maf'ulun bihi ma isim mausul sebagai mudhafun ilaih tunhauna fi'lun mudhari'un majhul al-wawu na'ibul fa'il anhu jaro majrur nukaffir fi'lun mudhari'un majuzumun karena jawab syarat ankum jarwa majrur sayyati maf'ulun bihi kum mudhafun ilai alwawu harfu atfin nudakhilkum nudakhil fi'lun mudhari'un kum maf'ulun bihi mudakhalan ini maf'ul bihi kedua ya Ustaz. Iya. Kariman na'ad. Tafsirnya in tabta'idu ayyuhal mu'minuna. In tabta'idu ayyuhal mu'minuna an kaba'iradh-dhunubi. An kaba'ir kan kalau apa namanya? Di rumah syarif menjadi mudhaf, dia boleh kasrah. Ini kan jadi mudhaf kan? Iya. Jadi boleh kasrah. An kaba'iri dzunubi kal isyraki billahi wa 'uquqil walidaini wa qatlin nafsi bighairil haqqi wa ghairi dzalika nukaffir 'ankum ma dunaha minas shagha'iri wa nudkhilukum mudkhalan kariman wa huwal jannatu. Dan jika kalian menjauhi wahai orang-orang beriman menjauhi dosa-dosa besar seperti syirik kepada Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, bunuh diri, baik itu dengan haknya dan selainnya, maka kami akan membunuh jiwa dengan tanpa hak. Oh, gitu. Membunuh jiwa dengan tanpa hak dan lainnya, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil darinya, dan kami akan memasukkan ke tempat yang mulia, dan itu adalah surga. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar dari apa yang dilarang kepada kalian, niscaya kami akan hapuskan dosa-dosa atau kesalahan kalian, dan kami akan masukkan ya ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kecil. Ya. Karena memang dosa-dosa kecil itu adalah dosa-dosa yang tidak perlu taubat secara khusus ya. Jadi dia bisa Allah ampuni tanpa seseorang melakukan taubat secara khusus. Bisa dihapus dengan dia melakukan kebaikan. Ya, karena kan innal hasanat ya yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Artinya perbuatan yang mendatangkan pahala itu bisa menghapus dosa-dosa. Ini maksud dosa-dosanya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, nah ini harus ya pelakunya itu bertobat secara khusus. Ya. Jadi dari ayat ini kita memahami bahwasanya dosa-dosa kecil itu ya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun pelakunya tidak bertobat secara khusus. Karena seringkali manusia itu tidak menyadari bahwa yang dilakukan adalah dosa. Nah, itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar seperti yang disebutkan di dalam tafsir ya, seperti menyekutukan Allah, nah ini bahkan dari semua dosa besar, ini yang paling besar ya. Menyekutukan Allah ini adalah dosa besar yang paling besar karena bisa mengeluarkan seseorang dari ya Islam. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dengan tanpa hak, ya, berzina, mencuri dan yang lain, ini merupakan dosa-dosa besar. Yang kalau seseorang menjauhinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai balasannya Allah akan hapus dosa-dosa kecil darinya. Nah, baca berani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Dan janganlah kamu menginginkan atau berharap dengan sesuatu yang telah Allah lebihkan kepada sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Al-wawu harfu atfin, la harfu nahin, tatamannau fi'il mudhari, majzumun bila, al-wawu sebagai fa'il, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, faddala fi'il madhi, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, bihi jarwa majrur, ba'dha maf'ulun bih, kum mudhaf ilaih, ala ba'din jarwa majrur, lirrijali jarwa majrur sebagai khobar muqaddam, nasibun mubtada mu'akhor, mimma jarwa majrur, iktasabu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, al-wawu harfu atfin, lin-nisa'i jarwa majrur sebagai khobar muqaddam, nasibun mubtada mu'akhor, Mimma jar wa majrur iktasabna fi'il madhi nun sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin. Is'alu fi'il amr al-waw sebagai fa'il. Allah lafzu dalalah sebagai maf'ulun bi. Min fadli jar wa majrur al-ha'u mudhaf ilaihi. Inna harfu taukid wa nasbin. Allah lafzu dalalah sebagai isim inna. Kana fi'il madhi naqis bikulli jar wa majrur sebagai isim kana. Syai'in mudhaf ilaih, aliman khobar kana, jumlah kana, itu sebagai khobar inna. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din fil mawahibi wal arzaqi wa ghairi dhalika. Faqad ja'alallahu lirrijali nasiban muqaddaran minal jazai yahsibu ya Ustaz ya. Bihasa bi'amalihim. Apa Ustaz? Bihasa bi'amalihim. Oh ini bi ya. Bihasa bi'amalihim. Wa ja'ala linnasi nasiban mimma amilna. Was'alullahal karimal wahaba. Yu'tikum min fadlihi badalan minat tamanni. Inna allaha kana bikulli syai'in alima. Wahuwa a'lamu bima. Wa huwa a'lamu bima yasluhu ibaduhu fima qismahu lahum min fadli. Kalau selama kan oh iya ya fima qasamahu itu ya fima qasamahu lahum min khairin. Dan janganlah kalian berharap dengan apa yang telah Allah lebihkan kepada sebagian dari kalian atau sebagian yang lain baik berupa bakat mau atau dan rizki dan hal yang lainnya. Sungguh Allah telah menjadikan bagi laki-laki bagian tertentu berupa balasan dengan apa ya yang sesuai dengan hitungan amal mereka. Dan bihasab Allah itu, enggak, kalau bihasab itu artinya bukan hitungan, tergantung. Oh, tergantung amal perbuatan mereka gitu ya. Tergantung ya. Amal perbuatan mereka. Dan Allah menjadikan bagi perempuan bagian dari apa yang mereka perbuat. Dan mintalah kepada Allah yang maha mulia, lagi yang maha memberi karunia, untuk memberikan kepada kalian sebagian dari karunianya sebagai pengganti dari angan-angan, dari sekedar harapan. Gitu ya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu dan dia lebih mengetahui apa yang baik ya, untuk para hambanya berkenaan dengan apa yang dia bagikan kepadanya berupa kebaikan. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kalian mengharapkan apa yang Allah lebihkan kepada sebagian kalian atau sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini berisi larangan mengharapkan ya harta orang lain gitu ya. Berandai-andai kalau harta orang lain itu menjadi miliknya. Jadi daripada berandai-andai ya harta orang lain bisa menjadi miliknya, mendingan apa? Is'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah sebagian dari karunianya. Tentunya kalau kita meminta masalah rezeki harus ada usahanya gitu ya. Karena tawakal itu harus diiringi dengan usaha. Kalau udah usaha baru tawakal. Kemudian ayatnya berbicara tentang laki-laki itu dan perempuan memiliki hak yang sama, yang mereka sederajat dalam masalah bagian. Artinya kalau misalnya seorang apa namanya laki-laki berusaha, maka mereka mendapatkan bagian dari usahanya. Begitupun perempuan, ya, ketika mereka melakukan suatu amalan, mereka mendapatkan sesuai dengan amalannya. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ibadah. Hanya kan di tafsirnya dikatakan, faqad ja'alallahu lirijali nasiban muqaddaran minal jazaa'i bihasabi amalihim. Wa ja'alin nasi nasiban mimma 'amilna. Begitupun dengan perempuan, ya, mendapatkan bagian tergantung dari amalnya. Jadi tidak ada perbedaan misalnya kalau laki-laki itu pahalanya lebih banyak dari perempuan, enggak ada. Ya sama aja kalau dalam masalah pahala, maka baik laki-laki atau perempuan tergantung dari apa yang diusahakan, ya. Jadi enggak ada istilah misalnya pahala laki-laki dua kali lebih banyak dari perempuan, tidak ada kalau dalam masalah ibadah. Was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan sebagian karunia-Nya badalan minat tamanni, ya. Daripada hanya sebatas ngarep, ya. At-taman itu kan harapan palsu gitu. Berandai-andai sesuatu yang sulit terjadi, ya. Jadi mendingan ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang maslahat kepada para hambanya, sehingga ada sebagian yang diberikan harta sekian, sementara sebagian yang lain ada yang diberikan harta sekian. Semuanya itu merupakan bentuk ya kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terbaik bagi para hambanya. Ya, nah. Ya, silakan baca Bu Kurniati, ya. Maaf, Ustaz. Ayat 33, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in shahida. 33. Dan untuk masing-masing kami jadikan ahli waris dari peninggalan kedua orang tuanya dan kerabat dekatnya dan orang-orang yang telah berjanji atau mengadakan akad yang kalian telah bersumpah, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Al-waw harfu atfin likulli jar wa majrur ja'alna fi'il madhi ja'al fi'il madhi na sebagai fa'il maulia maf'ulum bi mimma jar wa majrur taroka fi'il madhi walidani fa'il dari taroka al-waw harfu atfin aqrabuna ma'tuf dengan walidani. Allahu harfu atfin alladzina isim mausul sebagai mubtada aqadat fi'il madhi dengan alimatu ta'nis aimanu fa'il dari aqada kum mudhofun ilai dari aimanu alfa'u harfu atfin atu fi'il amr dengan alwau sebagai fa'il hum maf'ulun bih nasiba maf'ulun bithani hum mudhofun ilai. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah isim inna. Kana fi'il madhi nakis. Ala kulli jarwa majrur. Sebagai isim kana. Syai'in mudhafun ilai. Syahidan khobar dari kana. Jumlah dari kana ala kulli syai'in syahida. Khobar dari inna. Nah. Tafsirnya. Walikulli wahidin minkum. Ja'alna warasata yurisuna. Yurisuna mimma tarokal walidani wal akrobuna. Walladina tahalifutum. Betul, Ustaz. tahalif. Tahalafa ya tahalafu fi madi kan ini. Walladzina tahalaftum. Tahalaftum. Walladzina tahalaftum. Ma'ahum bil aymanil muakkadati ala nasrati wa i'ta'ihim syai'an minal miyurathi wa a'tauhum ma fa'atuhum ma kuddira lahum. Pak Ustaz, Pak. Fa'atuhum, ini fil amar. Fa'atu ya, oh namanya fil amar ya. Fa'atuhum ma kuddira lahum wal miyurathu bitahalifi. Tahaluf ini masdarnya tahalafa ya tahalafu tahalufan gitu. Tahalufi ya. Bitahalufi Ustaz. Ya. Bitahalufi kana fi awwalil islami. Tsumma rufi'a hakimahu ya. Masa hakimahu sih. Yang dia kan hukumnya kan. Tsumma rufi'a hukmuhu. Hukmuhu. Tsumma rufi'a hukmuhu binuzuli ayatil mawarithi. Innallaha kana muttali'an ala kulli syai'in min a'malikum wa sayujazikum ala dhalik. Ala dhalika. Dan untuk masing-masing dari kalian kami jadikan ahli waris yang akan mewariskan harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabatnya dan orang-orang yang bersumpah dan kalian yang bersumpah dengan mereka dengan sumpah yang kuat untuk saling menolong dan saling memberi atas sesuatu dari harta warisan, maka berikanlah kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. Dan pembagian waris itu ditahalifi apa ya Ustaz ya? Dan pembagian waris dengan perjanjian itu. Perjanjian yang dulu ya. Saja. Pembagian waris dengan perjanjian itu dulu ditetapkan pada awal Islam ya, awal berkembangnya Islam. Kemudian dihapus hukum-hukumnya dengan turunnya ayat-ayat tentang warisan. Sesungguhnya Allah maha luas pengetahuannya atas segala sesuatu dari perbuatan kalian. Dan Allah akan membalas ke kalian atas yang demikian itu. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولكلٍ جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Dan bagi setiap ya orang kami telah jadikan ahli warisnya dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga kerabat. Dan orang-orang yang berjanji setia, jadi kalau zaman awal Islam itu masih banyak orang-orang yang sebetulnya dia bukan keluarganya, tapi sumpah setia ya menjadi pembelanya. Itu sering terjadi ya, jadi kabilah satu bertemu kabilah yang lain, lalu kemudian dua kabilah ini bersumpah saling setia, saling membela satu sama lain. Maka di masa awal Islam itu mereka masih mendapatkan warisan. Ya. Fa'atuhum nasibahum, maka berikanlah kepada mereka bagian mereka. Innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi di awal Islam itu yang menerima warisan bukan hanya kerabat saja, tapi juga orang-orang yang sumpah setia saling membela itu bisa menerima warisan. Tapi sebagaimana yang dijelaskan di tafsir tadi, ya summa rufiya hukmuhu binuzuli ayatil mawarisi. Kemudian diangkat hukumnya dengan turunnya ayat-ayat tentang warisan. Ya. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an ini ada beberapa ayat yang hukumnya mansukh, hukumnya dihapus. Tapi itu tidak menjadikan ayatnya bukan lagi baginda Al-Quran. Dia tetap Al-Quran. Diberi pahala dengan membacanya. Hanya hukumnya sudah dihapus dengan ayat yang lain. Ya. Seperti dalam ayat ini kan ada hukum tentang memberi waris kepada orang-orang yang sumpah setia. Tapi ini hukumnya dihapus dengan ayat-ayat warisan. Dan ini ada beberapa dalam Al-Quran, beberapa hukum yang dihapus. Jadi yang dihapus adalah hukumnya, bukan ayatnya. Ayatnya tetap ada, tetap kita baca. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa Taala, "Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Ya, tidaklah kami menghapus ya suatu ayat kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Jadi kalau ada ayat yang dihapus, pasti ada hukum yang menggantikan ayat yang dihapus tersebut. Dan membaca ayatnya sama seperti membaca ayat yang lain, diberi pahala. Ini satu huruf, 10 pahala, 10 kebaikan. Ya. Nah, ini kan? Ini juga ya. Baca Bu Aisyah. Saya Ustaz. Ya ya, ayat 34. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dan dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Kemudian i'rabnya, bismillah. Ar-rijalu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammah qawwamuna khabarul mubtada' marfu'un 'ala harfu jarin mabniun 'ala sukun an-nisa'i ismun majrurun bi 'ala wa 'alamatu jarihi al-kasrah bima al-ba'u harfu jarin mabniun 'ala al-kasri ma harfu masdar faddala fi'lun madhi mausul. Ini kalau kayak gini jar majrur aja Bu biar enggak kelamaan. Naam. Bima jar majrur. Faddala fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Allahu lafdul jalalah fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafihi ad-dhammah ba'dahum ba'da maf'ulun bih mansubun wa huwa mudhaf hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun wa huwa mudhafun ilaih ala harfu jarin mabniun ala sukun biar enggak lama. Naam harfu jar gitu. Ba'din ismun majrurun bi ala wa bima wa harfu athab bima jar majrur al wau. Kalau satu huruf itu diajar ya. Naam ustaz. wa alwau harfu atfin bima jar wa majrur anfaku fi'lun madin mabniun ala dhamma wal wau wahul jama'ah fa'ilun min harfu jarin amwalihim jar wa majrur mutafaddal ilaih fasalihatu alfa'u istinaf asalihatu mubtada mubtada ya. Iya Ustaz. As-salihatu qanit. Kan itu yang baru Ustaz. Jumlah baru. Iya, as-salihatu mubtada qanitat terkhobarnya. Naam. As-salihatu mubtada qanitatun khobarul mubtada. Hafidhotun berarti isim. Iya, khobar sani. Naam. Khobarus sani. Lil ghaibi jarwa majrur bima jarwa majrur hafidha filun madin mabnun al fathi Allahu lafdul jalala fa'ilun marfu'un wa alwaw harful atfi allati isim mausul mabniun ala sukun di sini berarti mubtada lagi ya. Apaan? Mubtada. Berarti oh ya benar. Takhofuna filun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi subutun nun berarti di sini khobar nusyuzahunna khobarnya bukan itu Bu, entar khobarnya faizuhunna jumlah takhofuna itu kan fi'il ya, nanti si khobarnya itu jumlah fi'il ya. Nusyuzahunna nusyuzza berarti maf'ulun bi. Maf'ulun bi mansubun wa berarti maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu hunna mudhafun ilaih. Ya, dhamirun muttasilun mudhafun ilaih Ustaz. Ya. Fa'idhuhunna fa harful ataf alfa'u harful ataf idhuhu idhu fi'lu amr mabniun ala hadfin nun hunna berarti dia mudof maf'ulun bih dhamirun mutasilun mabniun ala al-fatih fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wahjuruhunna. Bu Aisyah, nggak usah lengkap-lengkap nanti, nggak cukup. Naam. Wahjuruhunna alwau harful atfi juru fi'lu amrin. Wawunya fa'il. Wawunya fa'il. Wawu jamahnya fa'il. Hunna maf'ulun bih. Domir mutasil maf'ulun bih. Fi'il madaji'i jarwa majrur. Wadribuhunna alwau harful atfi. Idribu fi'lu amrin wal wawu fa'il hunna domirun mutasilun mabniun ala fathi wa huwa maf'ulun bih fa'in berarti in di sini huruf syarat ata'nakum fi'lu madin mabniun ala fathi berarti kum domirun mutasilun maf'ulun bih ata'nakum kan dia fi'lu madi nunnya fa'ilnya kumnya maf'ulun bih. Nunnya fa'ilnya, kumnya maf'ulun bih, Ustaz. Naam. Fala fa harful atfi, alfa'u harful atfi, la, jangan. Nahiyah. Jangan. Nahiyah, tabugu fi'lun mudhari majzum bila. Naam. Wa alamatu jari hadful nun. Alaihinna jarwa majrur. Sabila maf'ulun bih mansub inna harfu taukidin wa nasbin mabniun ala fathi Allah lafdul jalalah mansubun wa lamatu jari wa matu gini aja inna harfu taukid wa nasbin Allah isimnya inna gitu isim inna kana fi'lu madinaikis tansibul isma wa tarpon khobar itunya berarti isimnya tuh huwa ya udhar Allah. Ya'udu ala Allah. Aliyan khobar kana. Khobar kana. Khobar awal. Kabiran khabar sani. Kemudian tafsirnya masya Allah. Tawil jidan. Bismillah. Ar-rijalu qawwamuna ala tawjihin nisa'i wa ri'ayatihinna bima khassahumullahu bihi min khasa'isil qiwamati wa tafdili wa bima atauhunna minal muhuri wa nafaqati fassalihatul mustaqimatu ala syar'illahi minhunna muti'atun lillahi ta'ala. Mada? Muti'atun lillahi ta'ala. Naam, sahih. Muti'atun lillahi ta'ala wali azwajihinna hafidhatun likulli ma ghaba an ilmi azwajihinna bima tuminna alaihi bihifdillahi wa tawfiqihi wallati takhshawna minhunna tarafu'uhunna hakadha? Ya. Tarafu'uhunna an ta'atikum. Fansahuhunna bil kalimati thayyibati fa in lam tasmur samaru yasmuru fa in lam tasmur ma'ahunnal kalimatu thayyibatu fahjuruhunna fil firashi wala taqrabuhunna fa in lam yusar fi'lal hijran yusar kan Ustaz? Ya ya, fa'ilam yusar fi'lul hijrani fihinna. Naam, fa'ilam yusar fi'lul hijrani fihinna fadribuhunna darban la darara fihi. Fa'in ato'nakum fahdharu zulmahunna. Fa'inna allaha al-aliyya al-aliyya. Sahih, waliya? Gimana? Sahih, Ustaz? Ya, ya, ya. Fa inna Allah al-uliya al-kabira. Bukan, bukan. Al-aliya. Fa inna Allah al-aliya. Ya, ya. Al-aliya. Fa inna Allah al-aliya al-kabira waliyuhunna. Wahuwa muntaqimu mimman zalamahunna wabagha alaihinna. Masya Allah. Laki-laki itu adalah pemimpin atas pengarahan perempuan dan menjaga mereka. Masa menggembala sih Ustaz? Menjaga. Menjaganya dengan apa yang Allah khususkan berupa kehususan-kehususan dalam masalah kepemimpinan. Dalam masalah kepemimpinan dan keutamaannya atau kelebihannya, ya. Naam. Dan terhadap apa yang mereka laki-laki itu berikan kepada perempuan dari mahar-mahar dan nafkah-nafkah. Maka para wanita yang solihat, yang istiqomah dengan syariahnya Allah daripada mereka, mereka itu taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada suami-suami mereka. Mereka itu para wanita yang menjaga dari likulli ma ghaba, menjaga diri dari ketika suaminya tidak ada. Betul? Ya. Dari ketika mereka bisa menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Penjagaan Allah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penjagaan Allah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para perempuan yang takut dan yang para perempuan yang takut dan bagi para perempuan yang kalian takut kembali ke antum ya. Dan para perempuan yang kalian takut Yang mereka tidak mentaati kalian, maka nasihatilah mereka dengan kalimat yang dan baik. Dan apabila kalian takut kepada perempuan yang tidak menaati kalian, maka nasihatilah mereka oleh kalian dengan kalimat yang baik. Apabila itu tidak membuahkan hasil kepada mereka, kalimat yang baik tersebut, maka tinggalkanlah mereka dari ranjang, maksudnya pisah ranjang. Dan janganlah kalian mendekati mereka, maka bila tidak berbekas, perbuatan meninggalkan mereka itu, pukullah mereka, tapi dengan pukulan yang tidak memadorotkan. Apabila mereka itu, para perempuan itu menaati kalian, maka hindarilah dari mendolimi mereka. Maka sesungguhnya Allah itu yang maha tinggi, maha besar, merupakan wali-wali para perempuan itu. Dan Allah itu muntakimu apa, Ustaz? Membalas. Allah itu membalas pada apa-apa yang para perempuan orang-orang yang mendolimi mereka. Oh iya, miman itu siapa ya? Berarti Allah itu membalas pada siapa yang mendolimi mereka. Dan bago itu apa? Melampaui batas atas mereka. Alhamdulillah. Tapi ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Para laki-laki adalah pemimpin atas para wanita, dikarenakan ya keutamaan yang Allah berikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan disebabkan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk istri-istri mereka. Maka wanita-wanita yang soleh itu adalah orang-orang yang qanitat, orang-orang yang tunduk pada suaminya, hafizatun lil ghaibi, yang menjaga apa yang dititipkan oleh suaminya ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah, karena ia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para wanita yang kalian takut akan melakukan nusyuz, nusyuz ini adalah seorang istri yang melawan suami gitu. Faizuhunna, maka berilah mereka pelajaran yang baik. Karena kalau iz itu kan fil amar ya, wa'azu ya'izu. Wa'adzai itu artinya membeli pelajaran dengan cara yang baik. Wahjuruhunna fil madaji'i. Dan pisahkanlah mereka di kamarnya. Artinya jangan tidur seranjang dengan mereka. Pisah ranjang gitu istilah kitanya. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Fa'in ato'anakum, maka jika mereka mentaati kalian, fala tabu'u alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk mendzalimi mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Jadi ini berkaitan dengan posisi suami dan istri dalam rumah tangga gitu ya. Jadi suami itu harus menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dan wanita pun harus semua dipimpin oleh suaminya. Kenapa? Karena memang Allah telah memberikan karunia kepada laki-laki berupa qiwamah, berupa kepemimpinan. Jadi memang di dalam diri seorang laki-laki itu terdapat jiwa kepemimpinan. Itu alasan yang pertama kenapa seorang laki itu harus menjadi pemimpin, karena memang laki-laki itu punya jiwa kepemimpinan. Kemudian yang kedua, karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk menghidupi anak dan istrinya. Atas dasar itu, maka istri harus mau dipimpin oleh suaminya. Kemudian Allah memberikan definisi wanita yang soleh itu seperti apa. Fassalihatu qanitatun. Ciri wanita soleh yang pertama adalah qanitat. Dia tunduk kepada suaminya. Artinya mentaati suaminya, berlaku baik kepada suaminya, kalau bicara dengan sopan kepada suaminya. Ini ciri wanita soleh yang pertama. Kemudian ciri wanita soleh yang kedua adalah hafizatun lil ghaibi, bima hafizallah. Dia bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, ya. Ini ciri wanita saleh yang kedua. Jadi ketika wanita misalnya ditinggalkan suaminya pergi bekerja atau pergi apa namanya jauh, maka dia bisa menjaga kesucian dirinya dari laki-laki lain. Ini dua ciri wanita saleh. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para wanita yang kalian takut akan melakukan nusyuz. Nusyuz ini adalah ya semua bentuk perlawanan dari istri kepada suami. Nah, misalnya suaminya bentak-bentak suami, ya istrinya bentak-bentak suaminya, istrinya melawan suaminya, nggak mau diatur. Padahal itu perkara yang ma'ruf, misalnya dilarang oleh suaminya pergi ke suatu tempat yang sebanyak kemaksiatannya, kemudian dia melawan, ini namanya nusyuz, ya. Jadi nusyuz itu adalah melawan perintah suami pada hal-hal yang ma'ruf. Kalau suaminya memerintahkan yang nggak ma'ruf, tentu ini nggak boleh ditaati. Jadi nusyuz itu adalah melawannya seorang istri kepada suami, ya pada hal yang ma'ruf, ya. Nah, makanya ini namanya nusyuz. Nah, kalau ada perempuan yang melakukan nusyuz, maka langkah pertama adalah fa'iduhunna. Jadi beri pelajaran dulu, ya. Beri nasihat, ya. Jangan langsung dipukul. Ini kan ada kadang beberapa suami itu emosi gitu ya. Melihat suaminya melawan dirinya, istrinya melawan dirinya, dia akan langsung pukul. Nggak boleh. Langkah pertama itu dinasihati dulu baik-baik. Kalau dinasihati baik-baik, ya nggak mempan, misalnya masih tetap suka ngelawan, maka wahjuruhunna fil mawdhajid. Ya, pisahkanlah mereka, hajar. Hajar itu kan jauhi. Jauhilah mereka fil mawdhajid, di ranjang mereka. Artinya pisah ranjang gitu ya. Kalau nggak ngerti juga, nggak paham juga, wadribuhunna. Nah, ini boleh. Suami itu mukul istri, tapi dengan pukulan yang di tafsir tadi, la darara fihi, tidak membahayakan, ya. Tidak membekas, ya. Fa in ata'nakum, maka jika mereka mentaati kalian, fala tabu alaihinna sabila, maka enggak boleh suami itu mencari-cari jalan untuk memberatkan mereka, mencari-cari jalan untuk menzalimi mereka. Ya innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh suami kepada istri dengan tanpa hak. Ya, nah. Tapi mungkin sampai sini untuk materinya, kita lihat kalau ada pertanyaan. Bu Marsi, bihasabi atau bihasbi? Bihasabi ya, karena kalau tergantung itu bihasabi. Ya. Jadi misalnya kita ngomong-ngomong tergantung amalmu, berarti kita ngomongnya ala hasabi amalika. Itu bukan hasabi, hasabi ala hasabi amalika, tergantung amalanmu. Baik. Nah, ya, mungkin sampai sini untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.